Mitra Bisnis, Hakim Agung Ahmad Yamani tiba-tiba mengundurkan diri dengan alasan sakit. Hakim Yamani merupakan hakim anggota yang menganulir hukuman mati bos narkoba menjadi penjara 15 tahun dan belakangan juga diketahui dia merubah putusan 15 tahun itu menjadi 12 tahun tanpa sepengetahuan hakim anggota lainnya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Hakim Agung, Benjamin Mangkudilaga. Pak Benjamin, apa komentar Anda melihat kejadian ini? Itu peristiwa amat memalukan dan membuat kami marah. Bikin malu yang membuat para mantan Hakim Agung itu merasa tersinggung. Kami ini tersinggung. Karena peristiwa itu baru terjadi. Biasanya itu terjadi, memang pernah terjadi, tapi tidak pernah melibatkan seorang Hakim Agung. Apalagi tidak pernah melibatkan seorang hakim, apalagi seorang Hakim Agung. Memalukan sebetulnya. Dan kami yakin bahwa hal itu ada motivasinya, ada kepentingan. Silakan kepentingan apa ditelusuri. Sebab kalau tidak punya kepentingan, tidak mungkin hal itu terjadi. Menurut Bapak, indikasi dari motivasi Hakim Yamani ini apa, Pak? Tentu kepentingannya itu satu, apakah dia diancam oleh komplotan narkoba yang sekarang sudah merajalela, atau ada indikasi lainnya yang menurut kami harus ditelusuri, terutama kemungkinan adanya suap. Bagaimana Bapak menilai langkah Komisi Yudisial yang menyerahkan proses lebih lanjutnya ke aparat penegak hukum? Kami setuju, biarlah penegak hukum lainnya menangani perkara ini secara tuntas dan kemudian mengumumkannya kepada publik. Itu aja. Kita kan punya aparat hukum yang canggih-canggih, apakah itu kepolisian, kejaksaan, maupun KPK. Itu aja. Kami serahkan kepada mereka-mereka lah. Lalu ada saran, Pak, terhadap Presiden SBY, di mana kita tahu hanya Presiden yang mempunyai wewenang untuk menyetujui pengunduran diri seorang Hakim Agung. Iya, tentunya Presiden kalau jaga nantinya harus hati-hati. Semua lembaga yang terkait dengan pemilihan Hakim Agung tentunya di masa depan harus ekstra hati-hati. Kalau saya berpendapat agar Presiden tidak secepat mungkin mengeluarkan keputusan menghentikan, biar ditangani secara tuntas dulu aja, secara hukum itu aja. Lalu dampak apa yang terjadi, Pak, terkait kasus ini? Martabat daripada Mahkamah Agung sudah betul-betul, saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Saya tidak punya kata-kata lagi yang mengekspresikan bagaimana kami kecewa dan miris itu ya. Demikian mantan Hakim Agung Benjamin Mangkudilaga, saya Wendy Lim.